Anda mendengar dari Ustaz, maksudnya Ustaz yang lain, mereka bahwa anda mendengar dari Ustaz, mereka berkata, memang benar saya ditahdir oleh Fihodi, tapi saya tetap alusunnya sama seperti kalian. Begitu katanya. Kami mohon bimbingannya. Baik, kami mendengar dari Ustaz mereka. Kami dengar dari Ustaz mereka bahwa mereka mendengar dari Ustaz mereka berkata, memang benar saya ditakdir oleh Syekh Hobi, tapi saya tetap ahlu sunnah sama seperti kalian. Kalau seandainya seorang ditakdir oleh Syekh Hobi gara-gara urusan seorang ini tidak bayar utang ke Syekh Hobi, karena Syekh Hobi pernah diutangi oleh orang ini tidak membayar utangnya, dia tetap di ahlu sunnah. Utang yang utang-utang. Tapi kalau ditahdirnya dalam masalah akidah dan manhaj, ya lain urusan, lain urusan. Demikian. Sehingga jangan kita mempermainkan kata-kata, jangan kita mempermainkan kata-kata. Selama ditahdir tidak ada urusan dengan perkataan saya bagi ahlu sunnah atau tidak, yang jelas kamu ditahdir. Kamu ditahdir, yang namanya tahdir itu berteman atau menjauhi. Kalau tahdir itu peringatan untuk menjauhi atau peringatan untuk berteman. Kalau tahdir itu peringatan untuk menjauhi, ya dijauhi. Kalau tahdir itu maknanya peringatan untuk berkasih sayang, berteman, maka kita berteman. Sekarang kita lihat mana tahdir itu. Tentunya mana tahdir itu peringatan untuk menjauh ini. Seandainya ada tahdir tapi boleh bertenang, tidak ada mana tahdir berarti. Itu hatungan namanya. Itu hatungan. Untuk apa? Untuk bertenang, bukan tahdir. Allahu a'lam bishawab. Luar biasa ini kalau dari Ustaz mereka, itu banyak itu bahasa yang dimasukkan dari Ustaz mereka, Ustaz mereka, Ustaz mereka. Allah minta. Makanya jangan berhubungan dengan Ustaz mereka. Berhubungan dengan Ustaz kalian aja. Nah.